بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، yang dari Sumatera semuanya menghafal. Atau yang lain belum ada hafal yang luar Jawa tadi. Khairan insyaallah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-'allamah al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah fi kitabihi al-jami'i as-sahih mimma laysa fi as-sahihaini kitabu as-salah al-qira'atu fi as-sirriyati wal-jahriyati al-imami wal-ma'mumi wal-munfaridi. Ada pada antum? Mewujud? Baik. Beliau mengatakan qira'ah, yakni membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, itu pada as-sirriyah, salat sirriyah, salat di mana bacaannya dilirihkan, yaitu zuhur seluruhnya, asar seluruhnya, rakaat yang ketiga maghrib, rakaat yang ketiga dan keempat isya. Tayyib, namanya sirriyah. Wajib membaca Al-Fatihah bagi imam, bagi makmum dalam shalat jamaah, dan bagi munfarid, orang yang shalat sendirian. Yang ini bila khilaf, jangan tambah ada khilaf di kalangan para ulama. Wal syahriyah, juga membaca Al-Fatihah pada sholat jahriyah yang dikeraskan bacaannya, yakni subuh keseluruhan, dua rakaat pertama maghrib, dan dua rakaat pertama isya. Untuk munfarid, seseorang yang sendirian dalam mengerjakan sholat, maka wajib membaca Al-Fatihah. Wahada kathalika bila khilaf, dengan tambah ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun dalam sholat berjamaah, barakallahu fikum, untuk imam juga berkewajiban membaca Al-Fatihah. Imam, ya, pada subuh dua rakaat awal maghrib, dua rakaat pertama isya. Wa hadza kadzalika bila khilaf, dengan tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Menyisakan makmum. Apakah makmum juga membaca Al-Fatihah pada sholat jahriyah berjamaah? Hadza mawdhu'ul khilaf. Disinilah tempat khilafnya para ulama. Pada sholat berjamaah dan sholat jahriyah, dan dia seorang makmum. Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para fuqaha. Pendapat yang pertama ialah qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam, bacaan makmum. Sehingga makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Qaulu tsani, pendapat yang kedua, khusus Al-Fatihah. Khusus Al-Fatihah, makmum juga berkewajiban membaca Al-Fatihah pada sholat berjamaah yang jahriyah. Baca juga. Pendapat inilah yang dirajihkan oleh muallif rahimahullah. Dan akan ditegaskan langsung oleh beliau setelah dibawakan hadisnya. Makmum juga membaca, tapi khusus membaca Al-Fatihah saja. Barakallahu fikum. Ini yang dirajihkan oleh muallif rahimahullahu taala. Untuk yang merajihkan pendapat ini, seperti yang pernah disampaikan sebelum-sebelumnya, makmum bisa memilih kapan dia membaca Al-Fatihahnya. Yang pertama ialah dia membaca bersama dengan imam. Imamnya keras, dianya lirih. Sama-sama. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Imamnya keras, dianya membaca lirih. Bersamaan dengan bacaan imam. Yang kedua adalah setiap selesai satu ayat dari Al-Fatihah, dia membaca setelah itu. Membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Dia baca Ar-Rahmanirrahim. Imamnya keras, dianya lirih. Satu ayat selesai, dia baca. Hakadah. Yang ketiga adalah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah dan mulai membaca surat, maka makmum membaca Al-Fatihah dengan lirih. Dengan lirih. Hadza au hadza au hadza. Thalathatu mawadhi', tiga tempat untuk membaca Al-Fatihah bagi makmum dalam sholat jahriyah berjamaah. Ini yang berpendapat makmum juga membaca. Barakallahu fikum. Qaulani masyhuran, dua pendapat yang sangat masyhur di kalangan para fuqaha sampai hari ini. Antum kaji secara adillahnya, argumentasinya, mana yang rajih antum amalkan, dan toleransi dengan pendapat yang lainnya. Barakallahu fikum. Saya pribadi berpendapat seperti yang dirajihkan oleh muallif rahimahullah taala. Barakallahu fikum. Saya pribadi. Untuk antum, antum kaji, pelajari argumentasi masing-masing. Yang antum merasa mantap dengan argumentasinya, amalkan. Lalu toleransi dengan pendapat yang lain. Barakallahu fikum. Hakadha. Dalam masalah-masalah khilaf seperti ini, adabnya para salaf tidak mengilzam siapapun untuk ikut pendapatnya. Para salaf mentarbiyah, mendidik murid-muridnya untuk mengkaji secara ilmiah. Barakallahu fikum. Tidak mentarbiyah mereka untuk taklid dengan pendapat gurunya atau asabiyah dengan pendapat gurunya. La. Masalah khilafiyah masyhurah, tafadhal antum mengkaji, yang rajih antum amalkan sesuai dengan pendapat itu dan konsekuensi pendapatnya, lalu toleransi dengan pendapat yang lain. Barakallahu fikum. Saya ulang lagi, saya pribadi merajihkan pendapat yang dirajihkan dari muallif rahimahullahu tabaraka wa taala. Argumentasinya sebagai berikut. Qala rahimahullahu taala, qala al-imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Zaid bin Hubab. Sering kita baca ya. Rawi ini sebelum-sebelumnya. Qala haddathana Muawiyah bin Salih. Qala haddathani Abu Zahiriyah Hudair ibn Kuraib. An Kathir ibn Mur al-Hadrami. Qala. Dia berkata, Sami'atu Abu Darda yaqul. Aku pernah mendengar Abu Darda, semoga Allah meridainya, berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, afi kulli salatin qira'atun? Apakah pada tiap-tiap salat ada bacaan? Apakah pada tiap-tiap salat bacaannya? Bacaannya, kata-katanya umum. Kulli salatin. Setiap salat meliputi fardu dan sunnah. Meliputi yang jahriyah dan sirriyah. Umum. Meliputi imam, makmum, munfarid. Dikarenakan lafadznya sangat umum. Salatun umum. Ditambah lagi kul. Dengan kata kul salatin. Lebih umum lagi. Apakah pada tiap-tiap salat ada qiraahnya? Ada bacaannya? Qala na'am. Rasul mengatakan na'am. Ya. Faqala rajul min al-ansar, maka berkata laki-laki dari Ansar, sahabat yang lain dari Ansar, dikatakan wajabat hadhihi, wajib ini berarti harus dibaca. Faltafata ilayya Abu Darda, lalu Abu Darda menoleh kepada aku, yakni Katsir bin Murrah al-Hadrami. Wa kuntu aqrabal qaumi minhu, aku adalah kaum yang paling dekat dengan beliau saat itu. Faqala, dia mengatakan, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, ma aral imama, tidaklah aku berpendapat seorang imam, idza ammal qaum, bila imam itu mengimami suatu kaum, illa qad kafahum, melainkan sungguh imam tadi telah mencukupi mereka dengan bacaannya. Artinya apa? Abu Darda berpendapat bacaan imam bacaan makmum. Faham dong? Qala Syekhu rahimahullahu taala, hadza haditsun hasan. Apakah ada keterangan di bawah itu? Mu'al barangkali. Aman. Masih aman ya? Enggak dimasukkan syekh dalam hadis mu'al, tapi sahih hasan. قال هذا حديث حسن وقد أخرجه النسائي رحمه الله ونبه النسائي memberikan tanbih mengingatkan ala anna akhirahu, bahwasanya bagian akhir hadis ini mauqufun ala Abi Darda, itu mauquf dari ucapan Abu Darda, kata-kata ma aral imama idza ammal qauma illa qad kafahum, itu ucapan Abu Darda, bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aqul, kata Syekh, dan saya katakan di sini, as-sahihu, pendapat yang sahih adalah anna qira'ata Fatihatil Kitab, bahwa saya membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, wajibatun, hukumnya wajib alal imami wal ma'mumi wal munfarid, semuanya wajib atas imam, wajib atas makmum, wajib atas munfarid, orang yang mengerjakan salat sendirian. Raji', silakan merujuk kitab juz al-qira' fi juz al-qira' khalf al-imam lil Bukhari. Imam Bukhari punya kitab khusus masalah ikhwan, di sana dibawakan argumentasi cukup panjang dan ikhlas ulama dalam masalah seperti ini, dan di sana dirajihkan bahwasanya membaca Al-Fatihah secara khusus wajib bagi imam, makmum dan munfarid dalam salat jahriyah maupun sirriyah. Barakallahu fikum. Naam. Ini wadih dari pertanyaan Abu Darda dan jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang bagian akhirnya itu mauquf dari Abu Darda. Dalam maqam yang seperti ini, menurut pendapat yang merojihkan membaca, mereka mengatakan al-ibratu bima rawa la bima ra'a. Ini kan Abu Darda yang membawakan hadis, kan gitu. Yang tanya Abu Darda, kan gitu. Rasul menjawabnya apa? Membaca, kan gitu. Lalu Abu Darda mengatakan kalau imam mengimam satu kaum cukup. Imam bacaan dia cukup bagi para makmumnya. Zahirnya enggak sesuai dengan jawaban Rasul di atas, kan gitu. Maka di terangkan oleh para ulama dalam makam-makam seperti ini kaidah al-ibratu bima rawa la bima ra'a. Yang mu'tabar apa yang diriwayatkan sahabi tadi, bukan apa yang menjadi pendapatnya dia pribadi. Al-ibratu bima rawa la bima ra'a. Yang mu'tabar adalah apa yang dia riwayatkan, bukan apa yang dia punya pendapat pribadi di situ. Itu kaidah dipakai dalam makam seperti ini. Sehingga yang mu'tabar riwayatnya Abu Darda dari Rasulullah SAW. Sementara pendapat itu pendapat pribadinya beliau. Barakallahu fikum. Wadih hadha. Dipahami insyaAllah ya. Dipahami. Sekali lagi masalah khilaf. Silakan untuk mengkaji. Sekali lagi saya pribadi berpendapat seperti yang dirajikan oleh Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah. Dan pendapat sejumlah fuqaha. Barakallahu fikum. Maka prakteknya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ketika anda munfarid sendirian, wadah. Sepakat dibaca al-fatihahnya. Sirran au jahra. Antum sebagai imam, wadah. Dibaca al-fatihahnya. Sirran au jahra. Antum sebagai makmum, dalam sasiriyah, wadah. Antum baca al-fatihah. Antum sebagai makmum dalam salat jahriyah khilaf. Yang kita rujukkan, yang anda rujukkan secara pribadi, dan juga mu'alif, membaca juga al-fatihahnya. Di tiga tempat. Silakan pilih tiga tempat tadi. Imma hadha, wa imma hadha, wa imma hadha. Yang merujukkan bacaan, imam bacaan makmum, maka dia pada statusnya sebagai makmum dalam salat jahriyah, dia diam. Tidak membaca Al-Fatihah, mendengarkan bacaan imam. Barakallahu fikum. Wa hadha wadihun, barakallahu fik. Adapun bab yang setelahnya cukup panjang tentang masalah membaca qul huwallahu ahad setiap rakaat lalu membaca surah setelahnya. Nah, akan dikaji insyaallah pada perjumpaan berikutnya. Cukup satu hadis yang antum hafalkan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.